Mungkin orang menyangka ku tak pernah terluka. Tegar bagaikan karang, tabu cucurkan air mata. Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna. Ingin ku jangan samakan dengan pisau.